lahir ke dunia hanya untuk menanggung derita. Kelam, betapa kelam hidupku, betapa suram nasibku di dalam dunia ini. Kelam, betapa kelam hidup.